hanyalah impian yang ku bawa setiap malam dan selalu ku ingat kala ku sadar. Saat ini hanyalah impian yang ku bawa setiap malam dan selalu ku ingat kala ku sadar. Bayang tanganmu kasih, kenangan teramat manis, dan terasa pahit bagai empedu.